وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-129 dan 130 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang kufar dari kalangan jin dan manusia. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai wali atas yang lainnya. Pembelanya, pelindungnya, pembantunya, saling menyokong, saling membantu, saling membela antara satu dengan yang lain. Sebagaimana ayat sebelumnya, mereka mengakui bahwa mereka istamta'a ba'duna bi ba'd, yakni saling mengambil manfaat, saling mengambil faedah sesama orang zalim dari kalangan jin dan manusia. Jin mendapatkan pujian, ibadah, mendapatkan sanjungan, pengagungan dari kalangan manusia, dan manusia pun mendapatkan kebaikan-kebaikan dari jin wasyayatin ini, berupa khidmat atau khadamat yang mereka dapatkan ketika dia adalah sebagai tukang dukun, tukang sihir, ramal, santet, dan apapun. Jadi diberikan keinginan-keinginan mereka. Wallahu musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan." Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dari kalangan jin atas manusia. Barakallahu fikum. Jin sesama jin, manusia sesama manusia yang memiliki sifat yang buruk, sehingga mereka menjadi wali sesama mereka. Allah musta'an. Demikian juga pengertian yang lain, wa kadzalika wali ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian zalim atas sebagian yang lainnya karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Baik. Biasa ini juga dijadikan dalil, barakallahu fikum, atas curangnya penguasa ini karena masyarakatnya curang. Masyarakatnya curang. Jadi masyarakatnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengangkat penguasa yang berkuasa atas mereka adalah juga orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika umat manusia ini pengen penguasanya menjadi penguasa yang baik, penguasa yang adil, maka masyarakatnya harus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin penguasa itu berasal dari rakyat itu sendiri. Baik. Jangan pernah menuding-nuding penguasa demikian dan demikian sementara masyarakatnya sendiri sama seperti penguasanya dalam kondisi zalim. Barakallahu fiik. Kita berharap bahwa penguasa kita sama seperti Abu Bakar mungkin, sama seperti Umar, sama seperti Utsman atau Ali. Subhanallah. Sementara kita tidak mau sama seperti Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fiikum. Seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Karena penguasa ini ya dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau kita pengen penguasa kita baik, maka kita semuanya juga harus baik. Subhanallah. Karena jeleknya masyarakat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penguasa yang jelek pula yang akan menguasai mereka. Jadi jangan disalah-salahkan terus penguasanya sementara masyarakatnya sendiri tidak mau memperbaiki diri. Allahul musta'an. Walhasil barakallahu fikum, ketika orang masuk ke alam akhirat mereka akan saling menyalah-nyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, wahai sekalian para jin dan manusia. Ini dikatakan ketika mereka berada di alam akhirat. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, belumkah datang kepada kalian rasul-rasulku? Karena setiap umat ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasulku yang menceritakan, menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku? Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memperingatkan kepada kalian tentang pertemuan ini, yakni hari akhirat ini. Tidakkah rasul kami telah menyampaikan kepada kalian tentang hari kiamat? Baik, hari pembalasan, surga dan neraka. Baik, mengingatkan kalian tentang hari besar ini, hari kiamat. Qalu syahidna ala anfusina. Mereka pun berkata dengan jujur, syahidna ala anfusina, kami yang bersaksikan atas diri kami bahwa rasul-rasul itu sudah pernah ada menyampaikan kepada kami tentang ini dan tentang itu, tentang kebangkitan, tentang surga dan neraka, tentang azab dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengaku sudah bahwa para rasul itu sudah menyampaikan, sudah mengingatkan, tapi mendustakan. Mereka mendustakannya. Qalu syahidna 'ala anfusina. Wagharrathumul hayatud dunya, akan tetapi ketika mereka di dunia masih hidup mereka tertipu. Jadi tipuan-tipuan di dunia ini sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Tipuan. Banyak orang yang menipu, banyak orang yang tertipu pula. Demikian juga keadaan menipu. dunia ini, wa gharratuhumul hayatud dunia. Subhanallah. Baik. Usaha upaya untuk memalingkan orang dari jalan kebenaran ini sangatlah banyak dan sangat kuat. Baik. Sebagai contoh, Fir'aun. Fir'aun ini senantiasa mengucapkan kata-kata yang menggiurkan dan menipu. Barakallahu fikum. Dia mengatakan ma ahdikum illa ma ara, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak menyampaikan dan menyarankan untuk kalian kecuali pandangan yang bagus untuk kalian. Dan aku tidak menunjuki untuk kalian kecuali jalan yang lurus ini. Jalan yang baik ini. Ini ucapannya Fir'aun. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Berkata Fir'aun, biarkan aku membunuh Musa dan silakan dia memanggil Tuhannya. Baik. Karena aku takut dia akan merubah agama kalian atau dia melakukan pengerusakan di atas muka bumi ini. Ini kan tipuan. Barakallahu fiik. Orang-orangnya pun terkecoh dengan omongannya sehingga tetap mengikutinya, wala haula quwata illa billah. Subhanallah. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka pun ditipu oleh kehidupan dunia ini. Dengan gemerlapnya, dengan keindahannya. Karena dunia sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hulwatun khadira. Dunia ini manis dan hijau. Manis untuk dicicipi, dinikmati, dan hijau indah untuk dipandang. Sehingga banyak orang tertipu dengannya, lalai dari akhirat, lalai dari tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Masyaallah. Dan mereka mempersaksikan atas diri mereka bahwa mereka dulunya menentang. Baik. Mereka kufur. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul. Menolak ketauhidan. Menolak syariat yang dibawa oleh para rasul alaihim salatu wassalam. Mereka mempersaksikan diri mereka bahwa mereka dulunya kafir. Menolak. Baik. Siapapun yang menolak rasul maka dinyatakan dia sebagai kufar wal iyadu billah. Ini dua hadis ini, penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, dua ayat tentang penguasaan yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena dosa-dosa mereka. Adanya penguasa yang zalim karena dosa masyarakat itu sendiri. Baik. Kemudian Allah mengingatkan tentang rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Tapi banyak orang-orang yang tertipu. Baik. Dengan kehidupan dunia ini sehingga lalai dia dari tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya. Bahkan mereka orang kufar mempersaksikan diri mereka nanti di hari kiamat bahwa mereka betul-betul orang kafir, orang yang menentang. Wala haula wa illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, berlaku ikhlas dalam semua ucapan perbuatan kita, jujur untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang atau hamba-hambanya yang saleh yang masuk ke dalam alam akhirat dalam kondisi radiyatan mardiyah. meridai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.